banget tau. Oh Cam, wah miss you Cam, love you Cam, mama, kamu spesial Cam, kamu selalu kasih aku gift manja, kamu selalu cium aku, kamu cium seluruh tubuh aku. Sekarang gantian aku ya, aku cium kening kamu Cam. Kamu, aku ciumin leher kamu, aku jilatin lehernya, aku jilat sampai ke kuping, pelan-pelan aku buka bajunya. Bang Arai, aku buka celana kamu. Luar biasa loh. Anu kamu gede banget sayang. Aku jilatin ujungnya. Enak sayang. Masukin ya, mau dimasukin nggak? Aku di atas ya, aku di atas. Aku masukin ya. Arai. Itu tuh Jepang banyak banget arai. Mendingan kamu kasih satu aku yang gede itu. Itu Jepang, jadi gambarnya kelihatan tuh.